Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menakdirkan kami berkumpul, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai yang mengijabah doa, berkahi majelis ini ya Allah. Karuniakan kepada kami. Kalaupun saya berbicara hal yang dapat saya sampaikan, itu masuk ke dalam pikiran, hati, sahabat semua, pasti hanya dengan kekuasaan Allah. Maaf ya, saya tidak tahu bagaimana memasukkan ilmu ke dalam pikiran. Saya juga tidak berdaya sama sekali membulak-balik hati siapapun. Maka mutlak pertemuan ini hanya baru manfaat kalau Allah menolong kita. Dan gerbang pertolongan Allah itu di antara yang penting adalah doa. Kalau kita ingin tahu tingkat kedekatan seseorang dengan Allah, di antaranya doa. Semakin dekat dengan Allah, semakin yakin kepada Allah, pasti semakin sering berdoa, makin banyak berdoa, makin sungguh-sungguh berdoa, dan makin istiqomah dalam doa. Mengapa? Karena tahu bahwa segalanya itu tergantung kepada pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi sebelum apa-apa doalah. Karena apa-apa bisa jadi apa-apa pasti dengan izin Allah. Rekan-rekan, hadis yang ayat yang kita baca masih ayat yang lalu, surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila sa'alaka 'ibadi, hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad ini ya, tentang aku, ujibu da'wat anni fa inni qarib, katakan aku adalah dekat. Jadi dekatnya Allah dengan kita beda dengan dekatnya saya dengan teman-teman. Kalau dekatnya kita itu dengan jarak, tapi Allah subhanahu wa ta'ala beda, laisa kamitslihi syai'un. Jadi dekatnya dengan Allah bukan masalah ukuran jarak. Walaupun sekarang dengan teknologi dekat itu sudah berubah lagi nih. Dulu belum ada teknologi, jarak itu masih sangat menentukan. Sekarang dengan teknologi, maaf, yang menyimak lewat Zoom, lewat Facebook, YouTube dan sebagainya, itu jauh-jauh tapi terasa dekat. Teknologi saja sudah membuat kedekatan itu berubah. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tapi prinsipnya dekat itu membuat kita ini tidak perlu perantara. Karena Allah mengetahui persis segala-galanya. Setiap ucapan, setiap pikiran, setiap isi hati, bisikan pelan, keras, lembut, nah Allah pasti mendengarkannya. Oleh karena itu, sangat beruntung bagi orang yang merasa Allah itu maha dekat. Karena menurut Imam Ibnu Athaillah, ciri dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah dia merasa yakin Allah maha dekat. Kalau dia yakin Allah maha dekat, maka dia akan sangat mengandalkan Allah. Misal, ini suami istri dekat, tapi dia yakin Allah maha dekat. Sebelum berbicara ke istri, lebih suka bicara dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkataannya ke istri, perkataan yang dibimbing Allah, agar istri pun memahaminya dibimbing oleh Allah. Menasehati anak. Ini membangunkan anak, suruh sholat. Kalau dia yakin Allah Maha Dekat, dia lebih suka mengandalkan Allah. Karena anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak dalam genggaman Allah setiap saat, anak dibulak-balik hatinya oleh Allah. Dia minta tolong kepada Allah, dan tangan megang anak, mengusap anak, mendoakan anak. Membangunkan dengan cara yang baik. Nah, minta tolong supaya bicaranya baik, dan minta tolong supaya anak bisa nuruti dengan baik. Itu mengandalkan Allah, hadirin. Jauh lebih hebat, lebih dahsyat dengan doa sebetulnya dibanding dengan nasihat. Nasihat kan lebih banyak mengandalkan diri. Maaf ya, nasihat ke anak, boro-boro nasihatin anak, ke diri sendiri aja gak mempan. Ya. Halo? Panas ini teh udaranya, hadirin. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Enggak apa-apa, Pak Puan. Rezekinya. Atau cuman saya yang kepanasan. Karena semuanya sabar ya. Terima kasih, Pak. Masalahnya nyala enggak? Alhamdulillah. Ya. Padahal di Madinah kemarin 48 derajat. Tidak terlalu mengeluh walaupun kerasa. Tapi karena di sini bukan di Madinah, jadi segala kerasa. Lanjut. Jadi Allah Maha Dekat. Dan orang-orang yang, maaf, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, muhsinin anta'budallah ka'annaka tarah wa ilam takun tarah wa innahu yarak. Jadi dia orang yang imannya sudah tingkat ihsan, ini yang paling top di antara manusia, adalah yang beribadah kepada Allah seakan melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, karena memang tidak bisa melihat Allah, tapi hatinya hakul yakin Allah melihat dirinya. Ini seperti sekarang ini ya, bagi orang-orang yang derajat keimannya tinggi, itu benar-benar selalu merasa ditatap oleh Allah. Setiap saat. Orang sekarang ada CCTV aja berubah kelakuannya. Mau maling juga, lihat dulu cari CCTV, ya kan? Pas ada CCTV, gak jadi, kan gitu. Oh iya, coba di YouTube ya, yang sedang nyuri di pasar, udah gitu ada CCTV, langsung dia balikin. Hanya CCTV. Di lift juga. Lihat-lihat ada CCTV, langsung soleh, ya. Hanya CCTV. Nah, orang yang sudah hakul yakin Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha menyaksikan, terus di mana kita berbuat maksiat? Gak bisa. Jadi kalau orang berbuat maksiat, pasti tidak ingat ke Allah. Atau ingat tapi tidak yakin. Kalau yakin Allah Maha melihat, tidak ada tempat. Misal kita buka HP, kan ada yang solehnya berubah-ubah ya, di depan orang soleh, tapi sembunyi beda lagi. Buka HP-nya tuh, waduh, yang, dan dia lihat kiri kanan, padahal malaikat ikut lihat. Ikut lihat, hadirin. Dan jejak digitalnya ada sampai di akhirat nanti apa yang dilihat itu. Walaupun handphonenya sudah musnah, tidak ada yang musnah catatannya di sisi Allah. Nah, makanya orang-orang yang merasa dilihat Allah, lihat tayangan apapun berat, karena tahu ini malaikat ikut lihat, Allah menyaksikan dan akan bersaksi nih. HP juga mata. Bapak bisa bayangkan betapa beruntungnya orang yang yakin ke Allah itu. Nah, efeknya adalah di dalam doa. Orang yang doa itu betul-betul pol mengandalkan Allah, karena seperti doanya taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Oh, ya Allah kabulkan, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Baru saja dapat viral tayangan yang di Raudhah berdoa, sudah dapat belum? Ada seorang di Raudhah yang saya merasa beliau orangnya ikhlas gitu. Beliau sengaja merekam sedikit saja hanya sebagai syukur kepada Allah, sebagai pengingat dirinya. Beliau bersyukur bisa di Raudhah di samping makam Rasulullah, ya, ada antara kamar dengan mimbar. Dan ketika di sana beliau doa, ya Allah, izinkan saya sholat di sini sampai sholat maghrib. Tapi aturan yang terbaru kan tidak bisa begitu, hadirin. Aturan yang terbaru di Raudhah sekarang tuh harus daftar aplikasi sehingga kita dapat jadwalnya. Gak seperti dulu, dulu bisa antri, enggak sekarang. Atau dengan grup itu juga ada jadwalnya dan di waktu. Paling sholat sunnah 2 rakaat tambah 2 rakaat sudah harus keluar lagi. Satu grup keluar begitu. Nah beliau sama sudah doa ingin berada di Raudhah. Kemudian bro suruh keluar karena memang sudah selesai waktunya. Beliau keluar. Tiba-tiba askar yang bagian nyuruh keluar itu bertanya ke seorang karyawan di sana. Itu dari mana? Coba panggil. Saudara harus sholat di sini sampai maghrib. Masya Allah. Satu-satunya kekecualian. Nah, sekarang apa yang luput dari pendengaran Allah? Allah mendengar pasti. Innaka antas sami'ul alim. Allah mendengar jeritan hatinya. Allah juga mengetahui kecintaannya kepada Rasulullah. Meyakini keberkahannya Raudhah ini. Kan tidak semua orang yang ke Raudhah yakin. Tidak semua yang ke Raudhah cinta kepada Rasulullah. Tidak semua yang ke sana benar-benar berharap jamuan di sana, ya. Tingkatan orang macam-macam. Dan Allah mengetahui persis. Wallahu alam bagaimana hati hambanya ini. Minta dan Allah yang maha mendengar. Mudah saja membulak-balik hati askar ini. Karena askar ini juga makhluk, ciptaan Allah, milik Allah, dihidupkan oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu enaknya yang yakin ke Allah itu, hadirin. Maka mari kita nikmati doa ini sebagai andalan kita, ya. Mau pergi, kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Sombong sekali kalau kita tidak berlindung ke Allah. Kita tidak tahu, maaf ya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dari sini sampai pulang. Alhamdulillah. Tadi terasa juga asa gelap gitu ya. Tapi ya begitulah, segalanya ada waktunya dan panitia ada sanksinya. Gaklah, nggak apa-apa, ngirit ya. Lanjut. Jadi apa yang paling penting dari pertemuan ini, kita harus hakul yakin bahwa segala galanya itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala galanya dan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Sepenuhnya ciptaan Allah milik Allah. Dalam genggaman Allah setiap saat tidak ada yang luput satupun juga. Dan Allah berkehendak apapun. Dan kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ah kalau sudah hakul yakin begini, Masya Allah. Gimana kalau saya sudah doa tapi belum dikabulkan? Oh itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berdoa dengan prosedur yang benar, sungguh-sungguh pakai adab-adab yang benar. Di antaranya kalau doa itu ya bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Benar-benar solawat kepada Rasul. Puji Allah. Karena memuji Allah bagian dari doa. Afdalu du'a Alhamdulillah. Doa yang paling afdol itu Alhamdulillah. Jadi kalau Alhamdulillah itu sudah bagian doa yang paling afdol. Apalagi ditambah dengan Ismul Azam, Asmaul Husna yang merupakan nama-nama Allah yang agung. Contoh, Ya Arhamar Rahimin, itu Ismul Azam. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ismul Azam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu di antaranya banyak nama-nama Allah yang maha agung kita baca dan yakin. Yes, contoh kita dalam Fatihah saja, hamdalah arrahmanirrahim maliki yaumiddin, baru sesudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru ihdinas siratal mustaqim. Ayo Tuhan, kalau belum sanggup pakai bahasa Arab karena masih terbatas, masih belajar, Tuhan Allah yang maha mendengar, yang maha perkasa, pemilik penguasa langit bumi, yang maha hebat, yang maha mendengar, yang maha baik, yang tidak pernah mengecewakan para peminta, yang tahu persis keadaan hamba-Mu ini. Tumpahkan itu, ya. Oh, Allah pasti mendengarkan setiap kata-kata. Mau pakai bahasa apapun. Memang yang paling utama pakai bahasa Al-Quran. Tapi kalau masih belajar, tumpahkan saja. Duhai yang maha menyaksikan, yang maha tahu segala masalah yang sedang menghimpit, yang tahu persis, ya Allah, betapa seseknya hati ini, betapa pedihnya. Engkau mengetahui persis keadaan diri hamba. Engkau tahu persis harapan hamba. Tolong, ya Allah, hanya engkau. Bulat, tidak ada siapa-siapa. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi jangan, ya Allah, kalau memungkinkan tolonglah. Jangan begitu. Minta saja. Perkara dikabul atau tidak, bentuknya, waktunya, choice itu biarlah yang maha tahu yang mengatur. Kita sudah puas dengan ud'uni astajib lakum. Atau wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan apabila berdoa kepadaku. Ini sudah cukup bagi kita itu. Sudah cukup bahwa Allah sudah mendengarkan janji, mengabulkan, dan kita tidak usah ngatur Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu sudah rezeki dan kita memang di sana tempatnya. Berbaik sangka, berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin, dan sudah Allah sudah tahu kapan waktu terbaik, bentuk terbaik pengabulan doanya. Kalaupun tidak sekarang, pasti kita didengar oleh Allah, mungkin diberikan bentuk lain, menggugurkan dosa, atau mungkin Allah memodifikasi dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan mengatakan, saya sudah berdoa, tapi belum dikabul. Jangan berkata begitu. So tahu, padahal kita bisa berdoa juga karunia Allah. Banyak yang tidak bisa doa, hadirin. Benar? Banyak yang tidak bisa doa. Ini serius, banyak yang tidak bisa doa, banyak yang tidak berdoa. Doa itu bagian nikmat dari Allah. Ciri-ciri Allah mau memberi, ya kita diberi kemampuan berdoa. Ayo, andalkan Allah dalam segala keadaan. Mau apa saja, mau tidur. Siapa yang bisa membuat kita tidur? Berapa banyak yang makan obat tidur dan tidak tidur-tidur? Malah jadi tegang. Ini obatnya enggak mempan ini. Dimakan lagi, makan lagi. Tidurlah selama-lamanya. Hati-hati. Doa dulu. Bukan tidak boleh makan obat tidur. Silakan saja. Tapi hakul yakin tidur ini dengan izin Allah. Bagi yang belum bisa tidur ya, sesudah Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Fanas, Al-Falaq dan An-Nas, tiupkan, usapkan ke tubuh. Kalau mau pakai olah nafas sedikit, yang 478, sudah tuh 478? Ya 478 gitu. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan, 8 detik sambil zikir. Astagfirullah. Alhamdulillah. Cobalah. Saya sudah begitu, tapi belum tidur juga. Ya enggak apa-apa, terus aja gitu. Capek tuh kan, belum apa-apa udah capek, padahal belum napasnya. Yang capek tuh enggak dikeluarin lagi, Pak. Kalaupun begitu, enggak usah mikir tidur tidak tidur. Apa yang dilakukan? Zikir saja. Kita tidak usah, aduh, nanti kalau saya tidak tidur, nanti badan saya jadi enggak enak, besok kerjaan enggak benar. Allah lebih tahu daripada yang kita pikirkan. Kalau kita tidak tidur, apa yang terjadi? Allah Maha tahu. Apa jadi yang paling penting? Zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak usah lihat jam, bikin tegang. Jam 12. Katakan begini saja, ya Rob, tidur tidak tidur ada dalam genggamanmu. Saya doa, bismika Allahumma ahya, bismika amut. Sudah doa. Yang penting saya bisa ingat kepadamu setiap saat. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah memperhatikan kita lagi doa. Allah memperhatikan kita lagi napas, ya. Allah tahu kalau kita tidur apa yang bakal terjadi pada tubuh kita. Besok babak belur, sakit-sakit di mana, Allah pasti lebih tahu dari kita. Penting zikir saja. Lihat. Ah, saya sudah begitu belum tidur juga. Ulangi. Allah udah Maha tahu apa yang terbaik, tidak dikecewakan. Ah, gimana nih anak saya enggak nurut-nurut? Udah, terus saja doa. Nurut itu tidak harus selalu sekarang kita ngomong diturut, tidak mesti. Tapi Allah sudah mencatat doa kita, tobat kita. Ada waktu yang paling pas. Ada yang belum tertebus mungkin dosa kita. Ya, fokus saja kita doa, minta ampun ke Allah, doakan yang terbaik. Saya sudah baik kepada dia, dia masih ketus ke saya. Udah, terus saja baik. Dan enggak akan disia-siakan oleh Allah kebaikan kita. Dan tidak berarti gagal kebaikan kita. Walaupun hasilnya belum cocok dengan keinginan. Halo? Jelas? Kepada yang masih dalam penantian, nanti-nanti apa coba? Jodoh. Betulnya bukan itu maksud saya, nanti makan siang. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa yang nanti jodoh ya. Kenapa terlambat? Enggak ada yang terlambat. Masa Allah ngasih sesuatu terlambat? Yang terlambat itu kita ke Allahnya, hadirin. Jangan kenapa pertolongan Allah terlambat. Salah, bukan itu. Kenapa saya terlambat ke Allahnya? Sholat lambat, zikir lambat, tobat lambat, bayar zakat lambat, sedekah lambat. Itu harusnya, ya. Ah, sekarang mau belajar ke sini. Doa dulu hadirin. Ya Allah, kalau mau ya, tapi enggak usah sedetail ini. Ya Allah, engkau kan tahu siapa si A. Agim. Enggak usah ngomong gitu lah, enggak bagus ya. Engkau tahu persis A. Agim itu apa ilmunya, bagaimana kelakuannya, apa yang tersembunyi di hatinya. Kalau toh pertemuan ini manfaat, mudahkan kami bisa belajar dan tolong bimbing yang bicara itu ya Allah, supaya tidak salah bicara, tidak salah niat, dan supaya bisa mengamalkan apa yang disampaikannya. Wah, saya berterima kasih sekali kalau tiap jamaah doa seperti itu. Kalau toh ternyata perkataan saya hanya akan menyesatkan dan merugikan, semoga enggak usah ada pertemuan seperti ini. Mendingan batal saja. Saudara aman, saya aman. Betul? Doa. Doa. Wah, senang sekali harusnya. Doa terus. Dan bukan hanya untuk diri. Ingat ke orang tua. Tidak usah nunggu selesai sholat. Mau doa ke orang tua. Lah, orang tua ngurus kita tidak hanya sesudah sholat. Betul? Orang tua ngurus kita setiap saat. Masa kita ngebalasnya hanya waktu habis sholat saja? Harusnya ingat ke orang tua. Lihat ada ibu-ibu mangku anak kecil. Ya, Dulu saya kecil dipangku oleh ibu, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lihat ada bapak-bapak sedang jualan, ayah saya dulu mencari nafkah buat saya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah, hadirin, doa, doa seperti sekarang ini ya, ada titik-titik nembak, titik-titik yang matinya titik-titik. Ah, daripada banyak ngomong, mending banyak doa, betul tidak? Ya Allah, bukakan titik-titik itu apa? Bagaimana? Oh, ini serius, hadirin. Mending doa, mau ngompetnar juga kita nggak tahu. Jadi sotoy, ya kan? Harusnya itu begini loh. Ah, yang ketembak aja. Diam. Itu pusternya blok, itu bukan blok, glok. Banyak yang jadi sok tahu. Seperti dia yang ketembak, udah mending doa. Ya Allah, engkau tahu persis apa yang terjadi. Ya kan? Ada yang tersembunyi tidak bagi Allah? Jawab, hadirin. Semua berita yang ada, yang terpenting itu nambah yakin ke Allah. Itu yang paling penting. Kalau Allah mau menghendaki terjadi, terjadi. Kan berat sekali ujian bagi institusi tersebut, ya. Apalagi di divisinya yang paling benteng terakhirnya. Qadarullah terjadi ini. Apa hikmahnya? Pasti ada hikmah. Malaikat mengaminkan dan malaikat mendoakan yang sama kepada kita. Bahkan ada ulama yang kalau sakit itu memperbanyak doa kesembuhan bagi yang sakit. Kenapa? Karena saat yang sama, selain amin dikabul, minta dikabulkan kepada yang sakit, malaikat juga mendoakan kesembuhan bagi kita. Oh, tidak apa-apa ini. Bukan sesuatu yang salah. Oh, makanya yang belum dapat jodoh juga gitu. Doakan teman saya ini. Doakan. Ternyata terkabul. Hah? Saya kok belum juga? Jangan emosi. Gara-gara doa saya dia jadi nikah, jadi tim ini tinggal tiga, tinggal saya yang belum. Tenang ya, Allah Maha tahu waktu yang terbaik. Yang dililit hutang juga begitu. Doakan teman-teman yang korban pinjol sama-sama. Doa, doa. Hadirin, ini serius ya. Kalau kita senang doa rahasia kepada orang lain, banyak dan tidak diketahui. Ini bagian nikmat besar karena kita bisa beramal soleh dengan cara yang lebih ikhlas dan Allah tidak menyia-nyiakan doa ini. Akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita menyimak, mendengar berita apapun, kiri, kanan, tetangga, atasan, keluarkan doa. Tuh, tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis begini, ini dari hadis ini pernah dibaca berkali-kali. Kami dahulu pernah berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang bertakbir dengan suara keras. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, irbi'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian. Innakum laisa tad'una as-sama wala ghaiban, kalian tidak meminta kepada yang tidak mendengar, yang tuli ataupun yang gaib, dan yang tidak ada. Sesungguhnya innakum laisa tad'una as-sama wala ghaiban, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian menyeru kepada Zat Allah yang maha mendengar, maha dekat, sami'an, qariban, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sepulang dari tempat ini terus, karena doa itu bagian dari zikrullah. Dan doa itu huwal ibadah. Walaupun ada hadis dhaif, doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah, tapi benar. Semuanya ini doa itu bagian penting. Kalau zikir bagus, tapi kalau doa itu pakai yakin. Doa harus kita perbanyak. Akan banyak sekali manfaat bagi diri kita, bagi yang lain. Segala-galanya pakai doa dulu. Ya, setuju. Hadirin sekalian, nikmati ya. Nanti bulan depan silakan cerita bagaimana tenangnya hidup dengan doa. Termasuk itu yang tadi saya katakan. Kalau dengan yang terdekat dengan kita, misalkan bagi yang berumah tangga, ingin apa-apa dari pasangannya, minta dulu kepada yang menggenggam pasangan. Kalau kita minta ke pasangan dan tidak dikasih, sakit hati. Tapi minta ke Allah, gak dikasih oleh pasangan, ya memang gak dikasih oleh Allah. Jelas hadirin sekalian? Minta apa aja yang memang menjadi haknya. Ya Allah, saya minta roti misalkan, minta makan, minta minum, minta apa ke Allah dulu. Bu, saya lapar, saya juga lagi sahur, nanti lagi aja, belum rezeki saya. Nah begitulah hadirin sekalian, tapi ini asik sekali, akan sangat berbeda kehidupan kita ketika kita mengandalkan Allah dalam segala hal. Gak tergantung lagi ke makhluk. Jarang tersinggung, jarang terluka, jarang kecewa. Karena kita tahu Allah yang membolak-balik hati. Dibanding dengan bicara ke makhluk, berharap ke makhluk, tapi tidak minta kepada penguasa makhluk. Kecewa di sini. Jengkel, marah, tidak bahagia. Mintalah ke Allah dulu dalam segala hal yang baik dan sempurnakanlah ikhtiarnya ya. Terima kasih, itu saja karena sudah jam 1 lewat. Bapak Ibu yang baik, saya mohon maaf. Udah cukup, aku sebentar. Dengar ya, yang lama itu sampai besok. Ini penting ya, ceramah itu bukan perkara lama dan sebentarnya. Perkara Allah ridho atau tidak. Ada yang cuma sepatah kata Allah ridho, berubah kita. Ada yang sampai doer ceramah ya enggak? Enggak ngepek-ngepek. Karena Allah enggak menolong. Nah mudah-mudahan sebentar, tapi diridhoi Allah. Jangan maksa, udah jam 1 nih hadirin ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Alhamdulillah mudah-mudahan masjid kita segera selesai karawangannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada takdir kita ke depan bisa berkumpul lagi. Mari kita bersedekah sambil membaca Al-Quran ya. Semoga sedekah ini menolak bala, meningkatkan ampunan Allah kepada kita dan kita diberikan oleh Allah kelapangan nikmat lainnya untuk beramal soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bishay'in min 'ilmihi illa bima syaa. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك توبة نصوحا يا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا مجيب يا كريم يا قريب jadikan saat ini saat ijabah doa ya Allah engkau lah yang menggenggam diri-diri kami engkau maha mendengar engkau maha baik engkau tidak pernah mengecewakan hamba-hambamu taqabbal minna ya Allah jadikan saat ini saat mustajab bagi kami doa kami munajatkan ya Allah ijabah doakan hamba-hambamu ini ya rahmat rahimin amin hadirin doalah masing-masing amin ya Allah doalah hadirin Allah maha dekat maha mendengar Allah malu jika hambanya menengadahkan tangan munajat dan dikecewakan ya Allah ya hayyu ya qayyum taqabbal minni amin ya Allah kabulkan ya Allah ya Rabb ya mujib ya Allah ya sami ya basir ya syarif ya Karim ya dzal jalali wal ikram kabulkan ya Allah doa kami ya Allah wahai yang tidak pernah mengecewakan para pengharap taqabbal minna innaka antas samiul alim taqabbal minna ya dzal jalali wal ikram ya Allah kuatkan iman yang masih lemah ya Allah ya Allah kabulkan harapan-harapan berikan kesehatan yang sedang sakit ya Allah berikan kecukupan yang kekurangan berikan keluarga sakinah keturunan yang soleh solehah ya Allah berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya pekerjaan yang halal barokah ya Allah lindungi dari fitnah dari bala dari musibah ya Allah, bimbing ya Rabb pada pemimpin negeri ini. Jadikan pemimpin yang adil, yang amanah, yang jujur, yang dapat membimbing umat istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, tampakkan ya hak itu nyata haknya ya Allah. Tampakkan yang batil itu nyata kebatilannya. Berikan kemampuan kami menjauhi kebatilan dan memperbaikinya. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, umroh haji yang mabrur-mabrurah, jadikan istiqomah, jadikan husnul khotimah, jadikan ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istrinya Kang Arifin wafat. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sedang naik motor dan terjadi kecelakaan. Demikian, tidak diduga sama sekali. Arifin itu yang dulu di sini dan sekarang di Basnas, ya. Dan ada juga yang kesakit ini, Pak Erwin. Semoga dengan doa kita sama-sama tadi disembuhkan Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di Azkia Islamic School, Pesantren Darut Tauhid Serua. Tepatnya berada di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di lahan wakaf seluas kurang lebih 10 meter persegi ini, ada kurang lebih 300 santri yang mondok di sini. Nah, di pondok ini sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid yang sebelumnya adalah perluasan dari masjid yang ada. Jadi ini adalah renovasi dari masjid yang sudah ada. Progresnya sekarang sudah mencapai 75%. Seperti apa sih kondisi terbarunya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini tampak ada area perluasan sholat dan di sana juga ada aula serbaguna. Jadi ini peruntukan lantai dasar ya untuk aula serbaguna dan ini sementara digunakan untuk area perluasan sholat. Sahabat-sahabat, sekarang kita berada di ruang utama area sholat Masjid Al-Hadi ini. Nah, ini nanti akan jadi ruang area mihrab. Di sini tempat imamnya sholat dan lantai duanya itu untuk ahwat. Jadi ini untuk area ruang utama sholatnya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah atau berwakaf, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, silakan. Dan bisa juga Bapak Ibu semua menyebarkan informasi ini kepada kerabat, anak-anak, saudara. Semoga ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.